Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Azza wa Jalla, Al-Karim Al-Wahhab, ما أجل سلطانه وما أعظم شأنه وعم إحسانه وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اجعلنا يا ربنا من المحسنين A'inna ya Rabbana ala ta'atika waja'alna ya Rabbana mimman an'amta alaihim bil ilmi fa'amila biha wa'allamahu an-nasa وَبِالرِّزْكِ فَأَنْفَقَ بِهِ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اُخْسُرْنَا يَا رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ زُمْرَةِ حَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتَحْتَ لِوَائِهِ اللَّهُمَّ يَا رَبَّنَا ارْزُقْنَا التَّوْبَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ أَمَّا بَعْدُ كَمِ جِنْتَ يَا كَمِ مُلْيَكَن para orang tua kami, saudara-saudari, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita di bawah bimbingan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, untuk kita semakin dekat dengan Rasulullah dan dengan agar kita semakin dekat dengan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa minggu atau waktu yang lalu kita membicarakan atau kita membaca kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana dalam hidup beliau. Dan dituliskan oleh Imam An-Nawawi sebelum bab keutamaan bersedekah. Dan kunci untuk bisa mudah bersedekah adalah jika orang itu sudah tidak fakir, takut fakir lagi. Kunci mudah untuk bersedekah yang sedekah dikatakan pintu surga yang luar biasa. Pintu kemuliaan yang luar biasa, berinfak adalah pintu kemuliaan yang luar biasa. Akan tetapi seseorang tidak akan bisa berinfak secara sesungguhnya, kecuali karena dia adalah orang yang tidak pernah takut fakir. Dan orang yang tidak pernah takut fakir adalah orang yang telah membekali dirinya dengan bekal biasa, dengan kesederhanaan. Kemudian mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak biasa hidup sederhana, kemudian tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, susah baginya untuk mengeluarkan sedikit pun dari hartanya, apalagi untuk bersedekah besar-besaran. Tapi ada hamba yang sudah dipilih oleh Allah, sehingga mereka rela memberikan apa yang Allah berikan kepadanya untuk Allah dan di jalan Allah, dan tidak peduli lagi tentang keberadaan diri dan keluarganya. Muncullah orang-orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, disusul oleh Sayyidina Utsman ibn Affan, dan banyak orang-orang yang seperti itu. Maka di dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat-riwayat tentang keutamaan berinfak. Akan tapi ketahuilah, biarpun orang mengerti keutamaan berinfak, akan tapi jika dirinya tidak biasakan hidup dengan mensyukuri nikmat Allah, membiasakan dengan kesederhanaan, maka akan susah baginya untuk melakukan itu semuanya, sehingga akan merasa takut fakir. Dia memberikan sesuatu hari ini, takut besok sudah tidak ada lagi. Maka kita akan terus mengikuti bimbingan Imam An-Nawawi rahimahutala. Mau cerita apa Imam Nawawi? Mari kita lanjutkan, kita sampai kepada hadis yang ke-548. Hadis diriatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Diriatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. An Jabir radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, Masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Muttafaqun alaihi, Nabi tidak pernah diminta oleh siapapun lalu Nabi mengatakan tidak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya apa? Jika ada, Nabi akan memberi. Dan jika tidak ada, dan mungkin untuk bisa memberi, Nabi menjanjikannya. Dan kalau ternyata itu pun tidak ada gambaran, akan mengucapkan kalimat yang baik. Jadi bukan berarti Nabi langsung memberi semuanya. Ya kalau ada. Dan tidak boleh memaksakan. Selagi tidak punya, jangan memaksakan. Lalu mengambil yang haram. Sudah tidak ikhlas lagi. Anda bersedekah harus dari sesuatu yang bersih. Jika Anda punya, memberi. Nabi begitu, jika tidak punya, ada gambaran, mungkin besok dapat rezeki atau kiriman dari anak dan sebagainya atau siapa, menjanjikan. Setelah mentok, tidak bisa, yang penting jangan mengucapkan kalimat yang tidak menarik. Mungkin minta maaf atau dengan kalimat yang lembut. Kalimat yang baik. Menjawab, menolak dengan kalimat yang indah, tidak menyakitkan hati. Tidak pernah mengucapkan kalimat telak. Dan begitulah pendidikan dari Nabi SAW di saat kita berhadapan dengan orang yang meminta-minta kepada kita. Apalagi mengusir, apalagi mencaci dan mengolok. Tidak perlu. Jika Anda tidak bisa memberi, sudah. Dan Nabi memberikan contoh yang baik dalam hal ini. Dan memang ada orang yang memang tidak dari pihak yang memberi atau pihak yang minta, memang ada yang melakukan kesalahan. Seperti disebutkan kemarin, ada orang memaksa Nabi SAW. Akhirnya Nabi memberi dan tidak diberkahi itu semuanya. Sampai Nabi mengeluarkan dengan paksa. Sementara wahwa karih. Dan beliau tidak senang dengan itu. Karena apa? Memaksa dan Nabi tidak ada. Mungkin ada sesuatu yang akan diberikan kepada yang lainnya. Atau dibutuhkan. Tapi ada orang meminta dengan cara yang tidak baik. Bahkan mungkin ada orang memaksa. Suruh ngutang. Kamu bersedekah itu penting. Ngutanglah kau. Ini pasti tidak benar. Bahkan mungkin ada orang datang ke sebagian, ada orang yang biasa meminta-minta, datang kepada orang, tokoh atau bagaimana, suruh biar pakai, kau pinjami dulu dari duit pondok, duit masjid. Misalnya ada seseorang datang ke pengurus masjid. Pengurus masjid itu ada banyak duitnya. Sehingga dia meminjam atau minta, aku tidak minta duit masjid, aku minta duitmu. Kamu saja pinjam masjid. Lah ini sudah ngajari tidak benar. Duit masjid mau dipinjam-pinjamkan. Jadi kadang tidak ada bimbingan. Ada orang minta suruh kamu pinjam pakai duit pondok dulu. Dulu kok pakai duit pondok? Ini sudah luar biasa ini. Mengajak kurang ajar ini. Duit pondok ini amanat umat. Mau dibagi-bagi ke orang. Atau duit masjid. Ada sebagian duit masjid. Berikan. Tidak, duit masjid adalah amanat. Dan Anda jika tidak bisa memberi, jangan memaksakan. Lalu dengan mengambil yang haram. Ada orang sedekah hanya ingin disanjung oleh orang. Maka banyak sedekah memberi tapi dengan cara yang haram. Tapi Nabi memberikan pendidikan. Jika engkau mampu beri. Jika tidak mampu hari ini janjikan. Jika ternyata engkau memang sudah tidak ada gambaran. Jangan sampai engkau mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itu pendidikan dari Nabi SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ma min yawmin, tidak ada hari, yusbihul ibadu fihi, tidak ada hari yang hamba-hamba Allah menemuinya di pagi hari. Kayak pagi begini ni. Illa malakani, kecuali ada dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu ngomong Allahumma, mendoa. Jadi setiap pagi ada malaikat berdoa Allahumma a'ti mungfikan khalafa. Ya Allah, siapapun yang telah berinfak hari ini, yang berinfak hari ini ganti ya Allah. Siapa yang mendoakan? Malaikat. Dan doakan dari malaikat. Maka dihimbau kita setiap hari untuk menyambut malaikat. Seberapapun yang kau berikan. Berinfak. Setiap hari untuk menyambut doanya malaikat. Jangan sampai doa malaikat berlalu begitu saja. Sekecil apapun. Cuma jangan kecil-kecil terus. Sekecil apapun. Like kemarin walau bisyikit tamborotin sepenggal kurma. Kayaknya kecil-kecil semuanya. Itu bagi yang gak mampu kecil-kecil itu. Bagi yang punyanya kecil-kecil. Artinya apa? Sambut doanya malaikat ya. Setiap malam kita akan minta rezeki yang banyak. Oh, minta ijazah, baca surat Waqiah dan sebagainya. Bukan bacaanmu. Ini doa malaikat tidak pernah kau sambut. Malaikat mendoakan dan dengan keyakinan setelah mendengar riwayat semacam ini. Nabi yang bersabda dan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma a'ti mungfiqan khalafa. Ya Allah, siapapun yang berinfak di hari ini ganti ya Allah. Oh, diganti. Sambut. Tapi malaikat yang satunya, yaqulul akharu, malaikat yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tapi itu yang pelit itu, ya Allah, anjurkan hartanya. Tidak berkah. Didoain malaikat. Jadi yang pelit, itu tidak akan hancur harganya. Didoakan oleh malaikat. Sehingga kalaupun kelihatannya berjaya, berjaya tidak sesungguhnya. Tidak akan bermanfaat untuk dirinya sendiri bahkan. Tidak bermanfaat untuk anaknya. Tidak berguna nanti di dunia. Tidak berguna nanti di akhirat. Ini doa malaikat-malaikat. Maka hendaknya kita menyadari doa malaikat ini. Dan malaikat kalau sudah berdoa tidak ditolak oleh Allah. Maka alangkah sedikitnya orang yang menyambut doanya malaikat. Setiap malam kita berdoakan tapi kita lupa bahwasanya malaikat setiap pagi mendoakan. Mana yang berbuat baik? Berinfak ya Allah. Dari orang yang berinfak itu, gantilah ya Allah. Dan pengganti dari Allah subhanahu wa ta'ala tentu lebih agung dan lebih besar. Bahkan sudah pengganti dari gantinya, pengganti, apa hal ya, pengganti dari Allah bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Seperti yang sudah dibaca dalam hadis-hadis sebelumnya. Maka hendaknya kita sadar akan doa-doa malaikat yang semacam ini. Dan hadirkan makna. Di dalam hati bukan sekedar ilmu yang kita dengar dengan telinga kita lalu dihafal oleh akal pikiran kita. Atau hanya ilmu yang akan kita sampaikan kepada orang lain kata kita seorang ustaz. Bukan. Akan tapi kita perlu mendengar ilmu itu dengan hati kita. Lalu kita berpikir bagaimana kita bisa menyambut pagi ini dengan doa malaikat ini. Agar kita diganti oleh Allah. Kalau ingin gede ya gede dong. Kalau mau mancing, kailnya yang besar. Kalau ingin yang besar harus besar. Ingin mendapatkan yang gede, ya dengan gede. Nah ini adalah apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, la yantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha, dan Nabi tidak pernah berucap kecuali wahyu. Allah yang memberitahu Nabi SAW kalau malaikat selalu mendoakan. Cuma tidak semuanya mendengar. Tidak semuanya tahu. Bahkan ini disebutkan dalam riwayat lain, ma min yaumin tala'at fihi syamsu, tiada hari di saat matahari terbit, ila wijamini bayiha, kecuali di hari itu ada malakani diiringi oleh dua malaikat. Yunadiyani, yang malaikat itu menyeru. Yasma'uha, yang akan mendengar seruan malaikat itu. Kullu khalqullahi, semua malaikat. Kulluhum, semuanya. Illa thaqalaini, kecuali manusia dan jin. Jadi ada nanti, kalau matahari terbit itu, ada malaikat yang menyeru. Dan semuanya mendengar, yang tidak mendengar hanya manusia dan jin. Maka ini ujian bagi yang beriman saja. Yang beriman biarpun tidak mendengar, tapi beriman karena dikasih tahu Nabi, bakal percaya. Kalau kita mendengar beneran, wah ini berlomba-lomba nanti. Mendengar, wah ada setiap hari doain malaikat, malaikat berebut. Tapi tidak diperdengarkan ke telinga kita. Tapi yang mendengar adalah bangsa hayawan, binatang, selain daripada jin dan manusia. Illa taqalaini. Ya ayuhan nasu halummu, wahai manusia sini. Ila rabbikum, ayo kepada Tuhanmu. Innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit tapi cukup. Itu lebih bagus daripada banyak tapi melalaikan. Jadi ada malaikat itu menyeru. Jadi agar kita biasa dengan yang sedikit tapi yang cukup. Mencukupi kita. Bukan sesuatu yang banyak tapi melalaikan. Cukup, sedikit mencukupkan. Ini ada termasuk berita dari Nabi bahwasanya malaikat menyeru. Sedikit mencukupi. Masya Allah. Nah, ini adalah kembali kepada bab kita. Qanaah, nerima apa yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi ada hamba yang diberi oleh Allah banyak rizki. Akan tapi tidak merasa cukup. Alha, bahkan menjadikan dia lupa. Kemaksiatan berkembang. Jauh dari majlis. Jauh dari ulama. Jauh dari Allah. Jauh dari Rasulullah. Kelalaian sering ditemui dalam rumahnya. Di mobilnya pun dipasang sesuatu yang melalaikannya. Dan hiburannya pun meningkat ya. Mulai dari makruh menjadi haram dan haram-haram berat dan seterusnya. Itu adalah yang banyak tapi melalaikannya. Dan juga wa'anhu, dan diriwayatkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, Wahai anak Adam, ya anak Adam, berinfaklah wahai anak Adam. Berikan apa yang Allah berikan kepadamu. Yunfaka alaik, maka Allah akan memberikan kepadamu. Ini Allah yang berfirman. Dan Allah tidak akan ingkar janji. Kalau anda sungguh-sungguh punya keyakinan, ambil janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bena Adam, anfik ya bena Adam, yunfak alaik. Infaklah engkau. Berikan wahai anak Adam. Apa yang kau berikan, apa yang Allah berikan kepadamu, maka ketahuilah Allah akan memberikan kepadamu. Wan Abdillah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr. Bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah, ada orang bertanya kepada Rasulullah, ayul islami khair, Islam seperti apa yang paling bagus? Islam yang benar ini gimana? Tanda-tanda orang Islamnya benar itu kayak apa? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala tut'imu ta'ama, memberikan makanan. Akhirnya bersedekah kepada orang lain, memberi makanan. Wa taqra' as-salam, mengucapkan salam. Ala man 'arafta, kepada orang yang kau kenal. Wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak kau kenal. Dan kita perlu membiasakan. Mungkin sama-sama satu majelis kalau ketemu diam, tidak ada kalimat assalamualaikum. Kita perlu membiasakan dengan kebiasaan yang baik. Assalamualaikum. Absussalam. Sebarkan salam kepada man arta man la ta'rifu, orang yang tidak kau kenal sekalipun. Karena di situ ada doa. Ada kemuliaan. Ada melembutkan hati. Ada menumbuhkan cinta. Dan kebaikan yang luar biasa. Lihat. Sungguh ini. Apa yang disampaikan Nabi, ternyata ibadah-ibadah kita yang paling banyak adalah urusan dengan manusia. Lihat. Bertanya Islam yang apa seperti yang paling baik. Bukan Nabi bercerita tentang sholat. Tetapi Nabi mengatakan, tut'imut ta'ama, memberi makan kepada orang yang membutuhkannya. Tut'imut ta'ama, memberi makan. Wa taqra'u salam, mengucapkan salam. Jadi tolong dibudayakan salam. Simpangan anak. Diam, berdoa. Mungkin anak pondok ketemu temannya itu diam. Tidak ada senyum, tidak ada assalamualaikum. Anak santri. Ini kayak orang kenal, ya, orang jauh ini. Tidak biasa, assalamualaikum, senyum sama kawannya itu. Kok mukanya muka besem begitu anak santri? Kita lihat kan, santri tidak pernah kenal sama sahabatnya bagaimana. Biasa kan senyum dengan sahabatnya, gimana sapaan yang indah dan sebagainya. Jamaah pun demikian. Pendidikan dari Nabi. Ucapkan salam, assalamualaikum. Gimana baik? Riang terus itu. Masya Allah, tidak seperti itu. Biasakan bu ya, kalau ketemu temannya sama-sama, bukan sama-sama majelis saja. Bukan sama-sama majelis pun hendaknya kita biasa mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan jangan ragu. Kalau tidak dibalas salamnya, sudah diam aja, enggak usah ribut. Kalau ada orang assalamualaikum, cemberut, repot. Oh, enggak usah. Jika, oh kamu tidak menjawab salamku, yang menjawab salamku adalah malaikat. Jawab yang jawab salam kita adalah malaikat. Biasakan dengan lembut. Coba nanti dites di depan itu. Diam tuh sama teman satu majelis. Enggak, padahal tuh. Ding-ding. Assalamualaikum. Baik, semen. Biasakan dengan hal-hal yang baik. Ya. Santri pun demikian. Ya, dengan sahabat, dengan kawan. Pengurus dengan pengurus, diam. Pantesan. Enggak komunikasinya, enggak jalan. Ya. Waalaikum, baik, sehat. Riang begitulah, enak hidup itu. Hah, apa? Biasakan dengan kebaikan. Taqra' salam. Islam yang baik ternyata seperti itu. Menampakkan bahasa satul wajah. Menampakkan keceriaan wajah. Ketemu sahabatnya senyum. Riang. Penuh kegembiraan. Indah terus. Baik orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Sampai yang tidak kita kenal pun, hendaknya kita biasa mengucapkan salam. Dan menyentuh hati salam itu. Biarpun katanya preman yang tidak sholat, tidak pernah. Ya, ketahuilah. Kalau kita mengucapkan salam, ketahuilah. Salam itu doa, mereka sadar. Hati nurani mereka itu akan menjawab. Waalaikumsalam. Mengucapkan salam. Dan ini siapa pendidikan dari Nabi? Waktu ada orang bertanya, ayul islami khair, Islam seperti apa yang paling baik? Tut'imu ta'am wa taqra'us salam. Mengucapkan salam dan memberikan makan kepada orang lain. Wa anhu qala, dan juga dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslah, ada 40 hal. A'laha manihatul anzi. Ada 40 hal yang paling tinggi pangkatnya adalah manihatul anzi. Manihatul anzi adalah memberikan kambing yang kambing perah kepada orang yang membutuhkannya agar diperah susunya atau diambil bulunya. Untuk dijadikan wol, kemudian setelah diambil, dikembalikan lagi. Tidak memberi kambingnya loh ya. Ini artinya begitu mudahnya kebaikan. Kambing mudah hilang. Kalau bahasa sekarang minjemin motor tetangga mau ngaji, mau ke pasar, mau meminjamkan sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan, bukan untuk maksiat ya. Memberikan pertolongan kepada orang lain. Manihatul anzi. Manihatul anzi ini adalah kebiasaan di Arab itu ada orang-orang yang paling tidak mampu. Kalau orang mampu itu memberikan semuanya. Yang paling tidak mampu cuma dia punya sap kambing perah. Kemudian lihat tetangganya yang ya kurang lebihnya mungkin di bawah dia. Sudah ambil kambing saya, kalau kamu peres susunya. Nanti kalau sudah kembalikan lagi ke sini. Artinya apa? Keinginan untuk bisa menolong dalam keadaan apapun. Dan hendaknya kita semacam itu. Tidak boleh menyerah dengan kelemahan kita. Tidak boleh menyerah dengan kefakiran kita. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, biarpun bukan barang yang kita berikan, akan tapi manfaat. Manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Ini bisa dikembangkan dalam makna yang lebih luas lagi. Dalam kita bertetangga. Mungkin tetangga kita tidak punya tempat parkir mobil. Biarpun kita lebih melarat dari dia. Dengan parkir mobil kok gak enak, parkir di tempat saya saja deh. Bukan malah ngiri. Coba diparkir di sini, parkir di sini. Kayak tidak punya tempat saja. Wah. Ada model manusia-manusia busuk hati semacam itu. Mana manihatul anzi itu? Mana memberikan sesuatu tidak habis. Kambingnya tidak hilang. Bulunya pun tumbuh lagi. Susunya juga akan keluar lagi. Artinya apa? Memberikan sesuatu yang sebetulnya di dunia pun tidak akan kerugian kamu itu. Tidak akan rugi. Itu Allah yang mengeluarkan susu itu. Allah yang memberikan kambing itu keluar susu. Kemudian kau pinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Diperes sama dia. Atau bulunya diambil bulu dombanya untuk wal. Kemudian setelah selesai dicukur dan diambil susunya dikembalikan. Utuh. Beberapa hari kemudian, minggu, bulan, tumbuh lagi. Susunya besok juga keluar lagi. Kadang begini pun juga enggak bisa. Memang kelas kikirnya sudah tingkat tinggi dia. Tingkat tinggi, Masya Allah. Luar biasa. Sampai diajarkan ini. Ini adalah hal yang paling luar biasa. Kemudian 40 yang lainnya sengaja tidak disebutkan oleh Nabi. Agar tidak ada yang diremehkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Nabi mengatakan ada 40. Ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini menunjukkan keadaannya. Orang punya kekayaan melimpah ruah, minjemkan kambing. Ya. Kambing pinjemkan. Kasihkanlah kambing. Duit banyak. Kalau dia melakukan itu semua, raja'a thawabiha, mengharap pahala dari Allah. Watastiqa maw'udiha, dan meyakini janji Allah. Apa janji Allah tadi? Meyakini janji Allah, kalau kita memberi akan Allah beri. Meyakini janji Allah. Sudah dapat di dunia, lebih dari itu, illa adhalallahu ta'ala bihal jannata, Allah akan masukkan ke surga. Jadi sebab masuk surga adalah yang demikian itu. Berikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Biarpun sekecil itu. Dan maknanya luar biasa. Makna silaturrahim, nyambung silaturrahim. Subhanallah. Ada orang tidak bisa baik sama orang yang dekat dengannya. Dengan saudara. Dengan adik, dengan kakak, dengan tetangga. Tidak bisa baik. Memberikan pertolongan. Kalau pendidikan dari Nabi luar biasa. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Sampai kalau kita masak, hendaknya kuahnya diperbanyak. Agar bisa dibagi-bagi kepada tetangga. Baik, hadis selanjutnya adalah. Wan Abi Umamata Sudi bin Ajalan. Dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Kala Rasulullah s.a.w. Ya bena Adam, wahai an Adam. Innak in tabdulil fadla. Jika engkau memberikan sesuatu yang merupakan sesuatu yang lebih ada padamu. Artinya apa? Untuk nafkah anak istri sudah ada dan sebagainya. Oh, alhamdulillah adalah lebih. Khairun laka, itu lebih bagus. Wa intum sikahu. Jika engkau simpan, itu syarrun lak, akan menjadi jelek buatmu. Artinya apa? Ini digugah oleh Rasulullah hati kita itu. Jika ada sesuatu yang lebih, engkau sudah tercukupi. Jangan biasa engkau hanya menumpuk-numpuk untuk dirimu sendiri. Sementara engkau pun tidak butuh. Dan memang ada orang sampai derajat, dia pun tidak butuh. Tapi masih ada belit. Masih ada belit. Dia sebenarnya tidak membutuhkannya. Ini bisa dihubungkan dengan banyak hal. Apalagi Buya akhir-akhir mempromosikan tentang barang rongsok. Padahal sudah rongsok, dia sendiri juga enggak butuh. Tapi memberi masih susah. Pikir-pikir ulang. Ini padahal rongsok ya rongsok. Tapi insya Allah menjadi sebab kita sambung dengan Allah dan Rasulnya. Masih mikir nih. Padahal sudah dirinya sudah tidak butuh. Tidak dipakai. Bahkan kadang ada dobel di rumahnya masya Allah. Tapi ada yang tergugah subhanallah. Kita mempromosikan tentang rongsok. Barangkali pernah mendengar beberapa seminggu yang lalu. Apa yang maksud kami dengan rongsok itu? Sebetulnya kami ingin punya saudara sebanyak-banyaknya. Kami ingin orang yang pernah mendengar suara ini lalu mengikat hatinya dengan kita. Dengan program kita ini. Dengan apapun. Ada yang dengan miliaran, ada dengan ratusan juta, ada dengan puluhan juta, ada dengan ratusan ribu. Bahkan mungkin ada di antara kita belum pernah sambung kecuali hanya sambung majelis. Ingin sambung dalam perjuangan. Sehingga ada yang punya kipas rusak, kami sampaikan. Berikan, nanti akan dijemput sama tim, ketahuilah kipas itu adalah pengikat. Secara otomatis hati Anda adalah yang akan sambung. Mau tidak mau. Karena Anda telah ikut membantu. Dan alhamdulillah kita suarakan seminggu yang lalu masalah rongsok ini. Ini masya Allah ada macam-macam, ada mesin jahit, ada kulkas, ada mesin cuci, ada mobil itu, ada macam-macam. Dan itu akan dikelola. Dan Al-Bahjah banyak bukan di sini. Dan nanti sampai di luar Al-Bahjah pun bisa dibantu itu semuanya. Akan tapi semuanya adalah untuk perjuangan dakwah. Untuk perjuangan dakwah. Dan akan dikelola. Bukan kita jualan barang bekas. Tidak. Jangan salah ya. Bukan kita mengumpulin barang bekas lalu kita jual ke orang lain. Tidak. Akan kita ambil. Nanti akan ditaruh di gudang. Akan dipilah-pilah. Yang bisa dipakai untuk perjuangan pondok. Dipakai. Langsung. Yang tidak bisa akan dibenahi. Yang mungkin plastik-plastik akan digiling diproduksi lagi. Maka itu akan semua bermanfaat untuk perjuangan umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini sengaja. Ide ini segera kami hadirkan. Dimulai dari kita. Kita akan memulai. Dan ini ide kita ambil dari, misal ada satu orang baik yang telah memberikan masukan semacam ini. Dan ini kita anggap sebagai ide yang bagus. Kemudian kami suarakan. Termasuk kami suarakan di Tulungagung dan sebagainya. Kita harus mulai terlebih dahulu. Sebelum orang lain memulai. Kenapa? Kalau kita sudah memulai, nanti kita ajak pondok. Kalau mau membuat serupa, akan kita bantu. Kenapa? Kita buka. Biar kita dapat pahala lebih banyak ngajak orang. Kan gitu ya. Kalau sudah kita mulai, tatonya ada pondok sana ngikut, pondok sini ngikut. Wah, kita dapat pahala semuanya. Dan kita buka. Jangan dianggap kita saingan. Kemarin enggak butuh, sekarang gara-gara saya. Oh, enggak. Jangan. Semuanya akan digugah. Setiap ulama punya jamaah. Sebab ulama punya jamaah yang punya barang rongsok. Bahkan setiap manusia punya rongsok. Coba, siapa enggak punya rongsok? Berarti enggak pernah punya barang baru. Yang punya rongsok berarti yang punya barang baru pasti punya rongsok. Semuanya ini contoh. Jadi biarpun sekecil apapun yang Anda miliki, jangan ragu. Cuman jangan berubah niat yang baik. Kemarin sudah niat pengen memberi yang baru gara-gara ada promosi barang rongsok. Yang baru nanti aja mah ya. Yang rongsok aja deh dulu. Karena beliau butuh rongsok. Oh bukan, kita tidak butuh rongsoknya. Akan tapi kita butuh hati Anda. Hati Anda agar sambung. Kita ingin sambung program ini sambung. Dan ini akan kita ada Al-Bahjah yang di Pontianak sana, Al-Bahjah di Indramayu, Al-Bahjah di Tulungagung, semuanya majelis-majelis. Ini semua perlu pembiayaan. Dari mana ini semua? Dari Allah. Bagaimana Allah membiayai, menggerakkan orang-orang pilihannya? Dengan cara apa? Dengan cara bermacam-macam. Dan karena cara Allah bermacam-macam, maka kita membuat program yang macam-macam. Mulai dari infak center, silakan masuk infak center yang puluhan juta, ratusan juta. Mau enggak silakan. Akan tapi ini mengikat. Dan yang masuk di dalam ini masya Allah. Dan kami sampaikan kepada semua tim. Siapapun yang telah memberikan barang bekas ini, tolong dicatat nomor teleponnya. Dan kalau perlu alamat rumahnya. Barangkali kita ada rezeki lebih nanti, akan kita kirim sesuatu yang bermanfaat. Atau buku-buku. Kita kan tambah saudara. Dan kalau kami masuk rumah mereka dengan cara semacam ini, mereka akan menyambut. Karena apa? Mereka sambung dengan kita. Coba kalau kita mengirim video kepada orang yang tidak kita kenal, video apaan nih? Dan dibuang mungkin video kita, atau mungkin buku kita akan dibuang. Tapi ini orang yang sudah sambung. Buktinya apa? Dia telah memberikan kipas robek, kipas rusak itu. Jadi menyambung hatinya. Maka ini yang kita inginkan. Dan kita perlu saudara sebanyak-banyaknya. Kita tidak minta semoga pondok punya tambang emas atau tambang minyak, tidak. Kita minta, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang banyak, saudara-saudara yang banyak, sehingga kita punya kawan ahli surga yang banyak. Dengan inilah mungkin kita akan selamat, semoga kita selamat. Mungkin kita ini banyak salah, banyak kurang. Dan di saat kita kepleset, nanti selamat gara-gara orang yang kita ajak itu. Nah ini, maka jangan ragu, ini kami sampaikan semuanya. Yang di Tulungagung juga demikian. Al-Bahjah, Tulungagung, Karangco, atau di Pontianak. Nanti disuarakan, nanti ada nomor teleponnya. Nanti ada nomor teleponnya akan kami beri untuk disampaikan kepada yang lainnya. Langsung telepon nanti. Jadi ilmunya tidak di teori ya, bagaimana praktek kita. Tadi hanya manihatul anzi. Manihatul anzi. Manihatul anzi itu memberikan, meminjamkan apa namanya? Sekambing susunya agar diperah. Itu kan sangat sederhana, sangat gampang. Artinya apa? Sesuatu yang menurutmu mungkin tidak terlalu berharga, akan tapi bisa saja itu bermanfaat besar untuk perjuangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Selesai masalah rongsok ya. Rongsok itu masukan agar kita punya. Tapi jangan mikir rongsok terus nanti. Perjuangan ini besar. Mohon maaf, kita akan membuat beberapa stasiun radio. Dan itu perlu biaya besar. Radio perlu biaya besar. Alhamdulillah kita dapat kanal juga di Pontianak sana. Kita akan buat di Pontianak. Di Aceh. Di Pekanbaru. Di Balikpapan. Kita akan buat radio-radio. Dan siapa yang menyumbang urusan radio ini? Masya Allah. Dia seperti pondok juga. Kalau radio itu. Setiap hari radio bisa diputar pengajian, pasti ada yang mendengar. Artinya yang membantu dalam urusan ini akan mendapatkan. Dan kita akan membelikan radio, barangkali ada yang duit gede. Kita akan membuat radio yang besar untuk di wilayah Jakarta. Biar diketahui saja, mungkin ada yang menyumbang boleh. Atau minjamkan dulu, nanti akan dikembalikan. Atau ada orang yang punya alat radio AM yang kita butuh yang 10 kilo. Sepuluh itu harganya, kita belinya 1 miliar kata nanti. 10 ribu watt. Jadi nanti harganya kurang lebihnya adalah 1 miliar. Kalau sudah di hadapan Allah, jangan anggap pusing ya. Ibu tinggal ngangkat tangan, minta ya Allah berikan. Allah kan maha kaya ya. Ini. Kemudian di Pontianak, kita perlu kurang lebihnya, ini karena FM kita buat tidak besar dulu. Semuanya kurang lebihnya antara 35 sampai 50 juta. Yang ingin membantu urusan ini silahkan dibuka. Kalau ada di antara para jamaah hadirin punya power radio yang kita sudah mau dihibahkan juga boleh. Bekas sekalipun. Mungkin ada seorang pemilik radio. Anda pemirsa pemilik radio besar di mana Anda berada. Kemudian Anda ingin menghibahkan, akan kita pakai. Karena kita program, kita buat radio di mana-mana. Setiap kota. Dan akan merilai pengajian kita di sini. Ini akan dirilai di semua kota nanti insya Allah. Kita undang siapa yang mau berjuang di sini. Dan ini dia cara. Jadi ini, tidak cukup kita belajar ilmu, nanti ilmunya hanya di teori saja, akan tapi bagaimana kita sekarang berbuat baik. Mulai dari rongsok dan bukan rongsok ya. Adapun rongsok yang dimaksud di sini atau barang bekas ini, apapun termasuk bongkaran tanah, ada tanah rusak, ada rumah rusak. Ada mobil rusak, apapun rumah rusak ini banyak kayu-kayunya dan sebagainya. Akan dijemput, hitung-hitunglah kalau seandainya itu tidak bisa dijual enggak apa-apa. Tim kita dapat pahala untuk bersihkan rumah Anda. Alhamdulillah. Gudangnya Masya Allah ini banyak barang rongsok Buya, baik akan datang oleh tim dibersihkan, biarpun ternyata tidak ada harganya, Alhamdulillah Allah akan mengganti nanti ya. Di sini dapat capek, tapi di tempat lain diganti oleh Allah, Allah Maha Kaya. Maka tim tidak boleh terlambat di dalam mengambilnya. Mohon kalau sudah ada laporan hari ini atau besok sudah diambil. Kemudian ditata nomor teleponnya dan ditanya lagi setiap bulan, barangkali ada rongsok lagi. Akhirnya karena dia ngeri sedekah, biarpun tidak rongsok, kadang-kadang dirongsok-rongsokkan karena cinta dakwah. Subhanallah, dan ada yang dirongsok-rongsok. Ini kok dirongsokkan? Iya, dia ngomong belum rongsok sebenarnya, masih bisa dipakai. Cuman dia ingin rindu berbuat baik. Ini ada. Akhirnya ngomong ini barang rongsok. Lah bisa dipakai kok rongsok? Iya, enggak apa-apa. Ini banyak yang demikian itu. Maka kita harus ajari bagaimana orang berbuat baik. Nabi sendiri mengajari, walau bisyikit tamrah, biarpun hanya sepotong kurma yang kau berikan. Walau manihatul anzi, kau meminjamkan kambing untuk diperah susunya, kau ambil lagi. Meminjamkan sepeda untuk ngaji. Meminjamkan mobil untuk ngaji. Mobilmu utuh, enggak ada apa-apanya. Enggak kurang sedikit pun. Tapi dapat apa? Halah. Jadi kebaikan diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun masalah barang bekas ini, bisa dihubungi. Sekaligus ini dalam pengajian, karena ini bukan untuk al-bahjah saja, semoga ini didengar. Semua pondok pesantren barangkali punya ide ini, mohon dipakai ide ini. Kalau Anda bingung urusan pengelolaannya, nanti bisa komunikasi dengan kami, akan dibantu. Akan bantu tenaga diajari sampai Anda mampu nanti insyaallah. Jadi ini adalah penting untuk memberdayakan umat agar punya sambung dengan pondok, sehingga biarpun preman bandel kayak apa, kalau tiba-tiba tersentuh hatinya, biarpun hanya nyumbang kulkas rusak, gara-gara itu bisa menjadi baik nanti setelah itu. Ini yang kita inginkan. Makanya kita promosikan di tengah pengajian. Ini adalah penting. Karena ini bukan untuk kita. Semuanya bisa berbuat yang serupa. Para kiai, para ustadz, para ulama, biar serupa. Baik. 0823. Atas nama Romli. 0823 2192 1313. Atas nama Romli. Satu lagi 0823 1500 6569. Kami ulang 0823 1500 6569 atas nama Dede. Dede. Ya, 0823 1500 6569. Satu lagi 0812 2195 2234 atas nama Doni. 0812 2195 2234 atas nama Doni. Ibu bisa menghubungi, Bapak bisa menghubungi nama ini untuk bisa menjemput di rumah. Yang mau mengantarkan juga diperkenankan, dikumpulin di sini, nanti akan ada truk yang memasukkan ke gudang. Ada gudang dan gudang kita aman, tidak akan kena hujan dan sebagainya, nanti ada yang pengelolanya. Ini. Tapi jangan lupa, yang bukan rongsok juga diterima. Jangan rongsok, dok. Yang mentahnya pun juga boleh. Apa mentahnya? Fulusnya. Ya, ya. Karena mengajak kepada kebaikan. Tapi kita tidak merengek ke rumah-rumah Anda. Anda yang telepon duluan. Ya, ini adalah semuanya ringan ini semuanya. Dan jangan meremehkan, awas. Jangan meremehkan pemberian Allah sekecil apapun yang ada di rumah Anda. Anda tidak syukur. Wah, cuman begini. Malu saya. Malu dengan siapa? Kalau begitu tidak ikhlas berarti. Hanya pengen dipandang buya. Oh, telah sedekah mobil. Oh, bukan. Bukan itu. Dan saya tidak tahu biarpun itu hanya paku. Saya tidak tahu. Pokoknya keluarkan ketulusan. Itu yang kita inginkan. Anda mengeluarkan dari diri Anda. Biarpun sekecil apapun di sana. Ini menggugah ini. Ini luar biasa. Ini akan menjadikan hati kita sambung. Lihat, kalau sudah hati sambung, lihat, tidak akan bisa sampai hari kiamat nanti. Terus kita menginginkan kebaikan dan ingin nambah kebaikan, ingin nambah kebaikan. Baik, kita lanjutkan. La tulamu ala kafafin, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau tidak akan menjadi terhinakan, dicaci karena engkau hidup apa adanya. Tidak berlebihan. Kafaf merasa cukup dengan sedikit yang Allah berikan. Orang dengan hidup sederhana tidak akan rendah dan hina di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Di hadapan manusia yang benar. Kalau di hadapan manusia yang sombong, hidupmu gitu. Itu. Tapi di hadapan manusia, lihat. Kita akan menyanjung, lihat. Coba, di saat kita menemukan bagaimana komentar Anda. Ada seorang khalifah, raja, pemimpin. Kalau sekarang raja, presiden. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lihat, bajunya sangat. Sayyidina Umar bin Khattab, bajunya cuma dua. Bajunya bertambah, lihat. Tidak punya kasur empuk. Rumahnya sangat sederhana. Apa komentarmu tentang orang ini? Baik atau jelek? Baik atau jelek? Ibu pun takut berkomentar. Hidupnya dia, bajunya pas-pasan. Padahal dia bisa mengumpulkan baju yang luar biasa. Bajunya pas-pasan, lihat. Bajunya mengambil pas-pasan. Selebihnya dikasihkan ke orang. Makannya ala kadarnya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian rumahnya pun sangat sederhana. Tidak mengumpulkan kekayaannya. Padahal dia adalah seorang khalifah, seorang presiden, seorang raja. Bagaimana pendapat kita orang yang berakal? Baik atau jelek? Sangat baik, lihat. Lihat. Siapa yang mengatakan ini jelek? Maka hidup sederhana adalah mulia. La yulam. Engkau tidak akan dihina. La tulamu ala kafafin. Dengan hidup sederhana, hidup seperti itu tidak akan terhinakan. Baik, banyak orang-orang yang bahkan tersanjung. Orang menyanjung. Biarpun orang yang hubbud dunia, cinta dunia, lihat. Menyanjung, subhanallah. Itu orang yang sangat sederhana. Seorang ahli besar di Jawa Timur, Kiai Abdullah Faqih, hidupnya sangat sederhana. Bajunya waktu beliau wafat, ada meninggalkan beberapa potong baju saja. Lihat, apa komentar orang? Istimewa. Padahal kalau ngumpulkan duit, banyak ada orang ngasih sana-sini. Tapi biasakan dengan kesederhanaan, lihat. Tidak akan terhinakan bagi orang-orang baik. Tapi dikalang, bahkan orang yang katanya jahat sombong itu, di dalam keinsafannya mengatakan istimewa. Wabda biman ta'ul. Kalau engkau ingin berbuat baik, jangan lupa orang yang jadi tanggung jawabmu. Jangan lengah. Ini pendidikan indah dari Nabi. Ada orang senang berbuat baik, sedekah kesana kemari, akan tapi ternyata orang yang paling dekat dengannya dilupakannya. Dia banyak sedekah jauh di sana, bibinya di tetangga, yang jadi tetangganya, bibi sekaligus tetangga kelaparan tidak dipikirkannya. Bibi yang tetangga sakit dibiarkan. Ponakannya enggak bisa sekolah dibiarkan. Mau kemana Pak Haji yang kaya itu? Ibda' biman ta'ul. Orang jadi tanggunganmu di dalam rumahmu, kau perhatikan. Yang di bawah naunganmu, kau perhatikan. Orang yang paling dekat denganmu, kau perhatikan terlebih dahulu. Adil itu. Ada orang bersedekah kepada Nabi, menghibahkan tanahnya, nempel di Masjid Nabawi. Ternyata Nabi mengatakan, ij'al, jadikan ini di paman-pamanmu. Karena rupanya orang ini lupa tentang paman-pamannya. Ya, pendidikan. Makanya kita juga mengingatkan, yang ingin bersedekah besar-besaran, jangan lupa untuk menyiapkan juga anak-anaknya. Jangan sampai bersedekah dengan hawa nafsu, lalu anaknya menjadi terlantar, anaknya menjadi hidupnya susah, karena hawa nafsu bapaknya di saat bersedekah. Nah, ini perlu keseimbangan. Di dalam kita berbuat baik keluar, dan sekaligus merawat orang yang ada di dalam rumah kita. Wal yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah, maka biasakan Anda untuk menjadi yang memberi, dan bukan yang meminta. Baik, ini saja. Wa anna Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semuanya masih bab sedekah dan infak. Semoga memang ini memang Imam Nawawi tuntas, kalau membahas tuntas, mengambil riwayat tuntas, biarpun mirip-mirip. Mungkin sampai ada orang yang sekali langsung faham, ya. Dan sadar, ada orang. Ada orang perlu dua kali. Imam Nawawi ngerti, kayaknya model kita itu macam-macam ya. Ada yang pertama kali dengar langsung berbuat baik seperti yang diajarkan Rasulullah. Ada pakai dua kali lagi. Ada pakai tiga kali mungkin. Mungkin macam-macam. Makanya Imam Nawawi panjang sekali, tidak habis-habis. Mulai kemarin infak. Kemarin kona'ah, kona'ah hidup sederhana, sederhana, sederhana. Sekarang infak, infak, infak, infak. Imam Nawawi loh ya ini. Bukan karena kita ingin promosi rongsok langsung ngambil hadis ini. Memang pas hadisnya ini sudah. Hadisnya pas hadis yang dibawa dari Nabi SAW. Berkenaan dengan sedekah dan infak. Dan memang waktunya kita berbicara tentang ini. Akhlak yang lain akan nyusul. Nanti akan diajar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kebetulan juga kita masa-masa merintis perjuangan. Kita akan membuat sekolahan. Kita akan buat macam-macam. Pas ini adalah riwayat-riwayat tentang bagaimana berbuat baik. Tapi ingat. Supaya kami tidak termasuk bab dosa. Jika Anda belum bayar zakat, bayar zakatmu dulu. Jika utang jatuh tempo, bukan utang bisnis, utangmu yang sudah jatuh tempo, beresin dulu. Jangan ikuti hawa nafsu. Karena membayar utang, pahalanya lebih gede daripada berinfak sunnah, sedekah sunnah. Membayar utangmu, beresi utang-utangmu. Dan ini harus kami ingatkan supaya orang tidak terlena. Dan janji-janji ini akan Anda dapat kalau Anda sedekah dengan cara yang benar. Kalau Anda sedekah caranya enggak benar, belum bayar zakat kok sedekah, atau sedekah dengan cara yang haram, maka akan tidak akan mendapatkan janji Allah yang berinfak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukur kehadiran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para jamaah, para pendengar radioku dan juga pemirsa Al-Baja TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dan kami berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir. Setelah itu kami berikan kesempatan juga akan membacakan pertanyaan dari Facebook. Dan bagi pemirsa ataupun pendengar radioku dimanapun Anda berada yang ingin bertanya melalui line interaktif, Anda bisa menghubungi telepon di bawah ini, yaitu 0231 830 8929. Dan jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya Al-Baja TV, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak, satu orang dengan satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Semoga Buya beserta keluarga dan para orang tua kami diberi kesehatan dalam ketaatan, sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Akilun dari Weru ingin menanyakan masalah dalam keluar rumah tangga. Buya seandainya seorang suami memanggil sang istri dengan sebutan ibu. Begitu juga sebaliknya seorang istri memanggil suami dengan sebutan ayah. Apakah ini termasuk sumpah dihar, Buya? Mohon keterangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya ingin tanya. Saya meminjamkan uang, mengutangkan uang sebesar 500, kembalinya 500. Yang meminjam ini, dia menjanjikan untuk seminggu. Ditunggu seminggu enggak ada, tunggu dua minggu enggak ada, tunggu sebulan enggak ada, sampai lima bulan. Terus saya ingatkan, mereka marah. Gimana solusinya, Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada seorang suami memanggil istrinya ibu, itu dalam istilah itu ada majas, ada yang dibuang. Semua orang tahu bukan ibunya, bukan yang melahirkannya. Jangan dibikin susah lah orang. Ada fatwa yang aneh-aneh membuat orang pusing. Manggil apa mama langsung dibuat dihar. Kalau sumpah dihar maka harus memerdekakan budak atau puasa dua bulan dan seterusnya. Repot. Bukan. Tidak masuk bab dihar. Dan tidak ada maksud untuk itu semuanya. Dan tidak ada yang dibuang. Masanya papa, ya papanya siapa? Bukan papa saya kan? Bukan mama saya, bukan umi saya, imunya anak. Anak semua faham untuk membahasakan ke anak-anak. Tidak masuk bab dihar, dan ini juga sering ditanyakan, dan biasanya ada orang bikin keraguan. Ada orang tidak tahu memang iseng kerjaannya, bikin orang keraguan, enggak ada mengakukan. Dihar memang betul kalimatnya, misalnya, anti alaya kadhuri ummi. Engkau adalah seperti ibuku. Punggungmu seperti punggung ibuku. Menyerupakan istrinya dengan ibunya adalah dihar. Diucapkan. Tapi kalau menyebut umi atau ibu atau mama, itu bukan mamanya dia. Dia punya mama sendiri yang melahirkannya. Ini mamanya anak. Bapak isopo, coba lanjutkan. Bapaknya siapa? Bapaknya anak-anak. Ibu isapa? Coba lanjutkan. Kalau dia anak, ibunya anak-anak. Tidak masuk bab dihar yang demikian itu. Nah, maka jangan bikin bikin orang suka ragu-ragu. Tapi perlu dijelaskan fatwa yang semacam ini. Ini tidak termasuk bab dihar. Dihar itu memang orang menyerupakan saudari, merupakan orang mahram, menyerupakan istrinya dengan mahramnya. Dan hukuman dihar hanya berlaku bagi seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan mahramnya, dengan orang yang halal, yang tidak haram, tidak halal dinikah. Tapi kalau seorang istri menyerupakan suaminya dengan orang yang dengan mahramnya, hanya dosa saja. Karena membayangkan sesuatu yang diharamkan tidak diperkenankan dosa, tapi tidak kena hukuman seperti kafaratud dihar. Baik, sederhana. Banyak ini bikin orang kaget. Misalnya nulis insyaallah, contoh insyaallah. Ada yang mengatakan itu menciptakan Allah. Dari mana menciptakan Allah? Bahasa Indonesia memang bahasa bingung kan kalau dihubungkan dengan bahasa Arab. Nah, insyaallah kalau tulis bahasa Arab insya Allahu. Jadi kadang-kadang ada orang bikin sampai mana di Facebook segala macam nanti membahas insya Allah. Yang benar bagaimana? Ini salah, itu salah, ini salah. Sudah maksudnya adalah insya Allah. Insya Allah adalah untuk tabarruk, menyebut nama Allah. Kita menggantungkan, menghubungkan semua yang akan kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik, kemudian masalah orang meminjam. Meminjam, kalau Anda meminjamkan kepada seseorang, niat Anda karena Allah, maka pinjaman yang kita berikan semua adalah karena Allah. Maka hendaknya benar-benar karena Allah, maka dilarang di balik pinjaman itu kita mengambil keuntungan. Kalau Anda ingin untung bisnis, kerjasama, jual beli. Tapi kalau orang meminjam umumnya adalah orang yang butuh, maka jangan sampai kita itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan orang lain. Di saat ada orang butuh, beri pinjaman. Dan paling mudah, mungkin Anda masih membutuhkan untuk barang itu kembali, maka Anda pinjamkan. Dan karena Anda meminjam karena Allah, maka di saat dia tidak mampu, ini adab di dalam pinjam-meminjam. Kalau orang yang Anda pinjami itu betul-betul tidak mampu, dan karena dia tidak mampu, bukan pura-pura tidak mampu. Kalau pura-pura tidak mampu, urusannya dengan Allah itu nanti. Kalau benar tidak mampu, Anda tidak boleh memaksa. Bukan seperti bank memaksa. Bank-bank itu memaksa. Harus ini. Sehingga orang terserah ini nyuri, ngerampok, korupsi, enggak penting. Yang penting harus kau bayari. Tapi dalam Islam tidak. Peminjam-minjam adalah jika Anda tidak mampu, Islam mewajibkan fanadiratun ilai maisarah, beri tempo. Dan diberi tempo pun jangan didenda. Kalau denda, riba hakikatnya itu. Ada kan denda tambahan lagi, Masya Allah. Dan itu masih ada orang memaksakan untuk ikut-ikutan dengan demikian itu. Baik. Jadi tidak boleh didenda. Maka fanadiratun ilai maisarah, maka hendaknya kau beri tempo. Kalau Anda ingin untung bisnis, kerjasama, ada untung rugi dan sama-sama rugi atau sama-sama untung, itu bisnis kerjasama. Mudharabah. Dan nanti murabah, banyak transaksi-transaksi yang menjadikan kita untung. Jadi kalau kita meminjamkan adalah hendaknya karena Allah, dan Anda tidak boleh menambahkan apapun itu tambahannya, biarpun picet. Ya, tambahannya picet, enggak boleh. Baik. Kemudian kalau orang tersebut tidak bisa membayarnya atau tidak mau membayarnya. Mungkin dia adalah karena tidak mampu. Kalau tidak mampu, wajib Anda berikan tempo. Tidak boleh Anda marah-marah. Wong dia tidak mampu, maka suruh rampok. Mana kebaikan yang Anda selama ini tanamkan? Nyuruh orang rampok. Kamu ini pinjam enggak tahu diri, cepat kembalikan. Tidak enak akhirnya apa? Akhirnya berbohong, nyuri, ambil duit masjid dan sebagainya. Itu. Baik. Kemudian, kalau karena memang dia itu adalah jahat dan kurang ajar, Anda jangan berubah, sudahlah. Anda kalau ikut marah, habis pahalanya sudah. Sudah duitnya enggak kembali, ngapain marah-marah? Duit sudah diambil sama dia. Kurang ajar, setelah itu dapat. Setan itu akan memasukkan neraka itu tidak tanggung-tanggung. Mestinya orang yang masuk neraka kan orang yang dolim ya. Dia yang pinjam duit itu kan dolim. Paham itu? Ibu kesini, dia yang pinjam duit itu lah. Jadi kalau kelewatan sedikit nanti salah paham, cerita ke orang lain salah semuanya. Jadi Anda meminjam orang yang tidak bayar duit adalah zalim. Orang yang tidak bayar utang zalim, kurang ajar. Makanya kalau Anda pinjam duit, jangan terbetik di hati untuk lari dari membayar, akan dipersulit oleh Allah. Tapi kalau Anda niat sebesar apapun itu utang, niat bayar, Allah akan mudahkan. Makanya kalau dia, makanya dianjurkan Anda yang minta mencatat. Biarpun Anda yang pinjam duit, Anda yang minta dicatat. Karena dengan mencatat ini akan ada kontrol. Kalau perlu angkat ke mahkamah kalau saya anu nanti, biar saya enggak main-main urusan utang. Jangan malah sembunyi, gitu aja pakai catat-catatan. Saya pun kalau pinjam duit, saya akan catat. Kalau enggak catat, saya enggak akan jadi pinjam duit. Karena apa? Kalau saya mati, biar ada yang menjelaskan nanti bagaimana ini duduk masalahnya. Siapa yang bakal bayari? Jangan malah lari. Kalau lari, tidak akan ditolong oleh Allah. Nah, kalau ada orang ternyata dia tidak mau membayar utang, maka Anda tidak boleh ikut marah-marah, rugi nanti. Dia tidak bayar utang, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membayar utang sementara dia adalah orang yang mampu, haram, dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan ada niat untuk lari dari utang. Sebesar apapun utang itu, niat untuk membayar. Dan kalau ternyata kita memang belum mampu, lapang wajahlah, minta maaf. Kadang-kadang tambah lari dan sebagainya. Tapi Anda tidak boleh kepancing. Ingat, setan itu masuk ke neraka itu pinter. Contoh. Yang pinjam duit ini karena zalim. Dia punya duit enggak mau bayar. Sebab datangi cemberut. Dia zalim dan neraka. Jahannam. Tapi Anda yang meminjamkan duit, mestinya kan sabar dapat pahala. Ternyata ini ditarik oleh setan untuk masuk neraka juga. Awas, hati-hati. Loh kok gitu, gimana? Anda marah dulu. Setelah marah gak cukup marah. Marah habis pahalanya. Marah tok, sudah habis paha. Tatanya bang gunjing. Itu haji umrah. Pinjam duit gak? Masuk gunjing. Setan senang. Inti masuk neraka sama saya. Ini rugi. Gunjing. Ustaz gombal kiai apaan. Ini ibu haji. Ngajinya setiap hari. Tapi utang main wana. Setiap hari gunjing. Montornya baru lagi. Akhirnya Anda masuk bab ngiri. Ngedengki gunjing semuanya. Yang pinjemin duit masuk neraka juga. Setan tepuk tangan. Syukurin. Sama gue lo ya, di neraka jahanam nih. Akhirnya gitu setan. Makanya jangan terbawa oleh setan. Jangan mau kepengaruh sama setan. Tetap Anda dalam posisi Anda. Kalau perlu, mau tambah modal lagi dah. Ini hebat benar nih. Sudah diambil sama orang. Mau pusing-pusing. Nanti akan jadi sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau ditipu oleh setan. Baik, ini saja insyaallah. Allah alam bisawab. Tapi ingat wahai yang meminjam uang, hati-hati. Jangan lari dari bayar utang. Kalau sudah jatuh tempo, Anda belum bisa membayar, datanglah ke orang tersebut untuk minta maaf. Agar hatinya lapang. Jangan menjadikan orang lain masuk neraka. Awas, hati-hati. Cuman banyak manusia Mungkin dungu ini. Minta maaf sudah. Enggak, didatangi lari, katanya pergi, enggak pakai sandal. Sandalnya lengkap di rumah. Jadi gini, kelihatan kakinya atau kerudungnya. Masya Allah, model manusia-manusia yang nasib itu, nasib buruk. Sudah minjam uang, utangnya banyak, ahli neraka, nasib. Ada orang punya utang tapi tidak dosa. Orang fakir yang sesungguhnya. Baik, semoga Allah menjaga kita semua. Baik Buya, syukur kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Buya, sebelum kita beralih ke pertanyaan via Facebook, terlebih dahulu kita langsung via telepon ada sahabat kita insyaallah mau tersambung dengan majelis kita. Baik, pada pemirsa Al-Baja TV di rumah yang telah tersambung. Assalamualaikum. Pak, bisa dikeraskan suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Wijianto di Korea. Oh, dengan Bapak Wijianto dari Korea, Buya. Baik, Bapak, jangan lupa passwordnya, Bapak. Ya, Al-Baja TV dan radioku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik, Buya. Mohon maaf Bapak untuk pertanyaan, silakan dipertanyakan ke Buya. Oh ya. Assalamualaikum Buya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini saya bisa ketemu, bisa berbicara langsung sama Buya ya. Alhamdulillah sekali. Bapak, punten Pak, bisa diperjelas suaranya Pak? Diperbesar. Oh ya. Ini alhamdulillah sekali saya bisa berbicara sama Buya ya yang saya nanti-nantikan sejak semoga pertemuan bulan yang lalu. Subhanallah. Ini saya mau bertanya Bapak Buya ya. Enggak, silakan, silakan. Ini saya ditanya sama teman saya. Dia bertanya sama saya tapi saya tidak bisa menjawab. Iya. Begini, teman saya meminjamkan uang di koperasi. Di koperasi. Ya, dalam jangka 1 tahun. Kemudian dari pihak koperasi itu memberikan hadiah 1 buah sepeda motor. Dan memberi hadiah. Setelah itu dia memberikan hadiah Buya. Sepeda motor itu termasuk riba atau tidak? Dan kemudian setelah itu setelah dipakai 1 tahun sepeda motor itu dikasihkan kepada saudaranya. Itu bagaimana hukumnya Buya? Terima kasih. Baik. Baik Buya, untuk pertanyaan dari Bapak Wijianto dari Korea. Buya, yang dipertanyakan, beliau meminjamkan uang dari koperasi dalam jangka 1 tahun. Kemudian nanti dari uang koperasi tersebut, beliau diberi hadiah motor oleh koperasi tersebut. Nah, bagaimana dengan motor tersebut? Apakah termasuk riba atau bukan, Buya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah akan dilihat dulu koperasi ini adalah koperasi menjalankan syariat atau tidak. Jika koperasi ini tidak menjalankan syariat, artinya koperasi yang biasa dengan riba. Kalau seandainya koperasi ini menjalankan syariat, lalu begini bunyinya, semua nasabah atau siapapun yang telah berurusan dengan kami, lembaga keuangan yang syari ini, misalnya meminjamkan modal untuk berputarnya, untuk kesinambungan berputarnya koperasi syari ini, maka dia nanti semua anggota tentunya akan mendapatkan hadiah. Dan hadiah ini diberikan bukan atas dasar peminjaman. Dan peminjaman bukan atas dasar peminjaman. Dan hadiah itu diberikan bukan dihubungkan, maksudnya tidak ada hubungannya dengan kerugian dan memang sudah hadiah itu bakal dikeluarkan kepada siapapun yang bergabung dengan dunia ini. Cuman model hadiahnya kadang-kadang diundi, contoh. Karena tidak bisa memberikan hadiah kepada semuanya. Sebab kalau semua orang yang berurusan dengan bank, lalu diberi hadiah bank syariat tadi, kalau beri hadiah mungkin dia bangkrut. Hadiah memberi mobil 1 atau motor 1, cuman diundi. Kalau kisahnya semacam ini bukan termasuk bagian daripada riba, asalkan koperasi ini pada syariah. Jadi dia sebetulnya ingin memberikan hadiah kepada siapapun yang bergabung dengan koperasi syari ini, cuman siapa yang mau dikasih? Adanya hanya motor 1 untuk memberikan motivasi yang lainnya. Sebab yang lainnya juga tidak dikasih. Tapi kalau sudah dipastikan kalau kamu meminjamkan begini, kamu akan dapat begini, maka itu adalah bentuk riba. Kalau aku meminjamkan begini dalam tempo tertentu, maka aku akan mendapatkan. Ini adalah bentuk-bentuk riba. Dan tidak diperkenankan yang demikian itu. Baik, Ini kemudian hadiah, ini secara umum. Hadiah dari bank, barangkali ada yang bertanya, hadiah dari bank yang konvensional sekali, bagaimana ini hukumnya hadiah? Kalau tiba-tiba mendapatkan, Anda berurusan dengan bank konvensional, berurusan dengan sesuatu yang diharamkan. Adapun pemberian hadiah dari sana, ketahuilah, yang di dalam bank konvensional itu sendiri, tidak semuanya adalah transaksi yang haram. Yang jelas-jelas haram adalah urusan peminjaman yang ada tambahannya itu, bunga dan seterusnya. Urusan transfer dan sebagainya, ada jasa-jasa dan sebagainya. Dan mungkin juga dalam urusan perbankan, ini ada usaha-usaha yang lainnya. Maka kalau ada orang memberi hadiah, dari tempat yang di situ ada halal dan haram, masuk bab subhat yang sangat jelas. Subhat yang sangat, sangat jelas. Subhat, kalau itu bukan dari riba murni, mungkin dari usaha yang ada. Bukan dari riba murni, kecuali dia mengatakan ya, ini adalah hasil daripada bunga, ini akan diberikan kepada Anda, maka tidak diperkenankan. Ini adalah masalah hadiah. Sehingga kaidahnya, jika ada sebuah lembaga atau orang memberikan hadiah kepada kita, sementara hartanya itu antara halal dan haram campur aduk, selagi tidak ditentukan kalau ini dari yang haram, maka hukumnya adalah subhat. Itu namanya subhat. Tidak bisa dikatakan barang halal. Tapi juga tidak bisa dikatakan barang haram, kecuali sudah mengatakan, ini adalah barang haram, ini adalah hasil dari ini. Sama jika ada orang, mohon maaf, mungkin dia adalah wanita lacur, atau seorang dia yang suka nyuri. Akan tapi jika juga punya kebun, lalu ngasih hadiah ke kita, tidak tahu ini hasil kebun atau hasil nyuri. Dia tidak ngomong, hanya tiba-tiba naruh ini hadiah dari saya. Orangnya dicari tidak ada. Tapi kita lacak, rumahnya memang dia pencuri. Tapi di sisi lain, dia juga kebun luas. Karena dia, maka ini adalah subhat. Mungkin dari kebun, mungkin dari curian. Kalau dia ngomong, alhamdulillah semalam curian saya banyak, ini hadiah buat inti, haram. Sama dalam urusan perbankan juga yang demikian itu. Baik, yang ditanyakan adalah, jika memang hadiah itu tidak ada hubungan dengan utangnya, akan tapi diberikan kepada semua nasabah, semua orang yang bergabung, dan di situ sudah berjalan syar'i, maka hadiah itu diberikan dengan cara di lotre, misalnya, karena hadiahnya cuma satu, diundi, bukan di lotre, diundi apa? Diundi, bukan diundi hadiahnya, maka itu adalah hadiah yang benar dan boleh. Kemudian dikasihkan siapa saja, boleh. Tidak urus nunggu rongsok kalau itu. Ya, insya Allah boleh diberikan siapa saja, asalkan pemberiannya adalah seperti itu. Dan banyak lembaga-lembaga Islam ingin memberikan. Atau mungkin kayak travel atau apa, ingin memberikan hadiah. Sama. Hadiah mobil satu. Tapi mobilnya satu, kalau dikasih semuanya ya bangkrut, belum tikar travelnya nanti. Tapi ada hadiah mobil satu, tapi diundi, atau hadiah umrah diundi, boleh. Sebenarnya dia ingin memberikan hadiah, cuma tidak bisa menentukan kepada siapapun. Maka tidak pandang apakah dia ada koperasi 1 miliar atau 100 ribu, sama. Tapi kalau sudah dihubungkan yang 1 miliar dapat, ini adalah ada hubungan dengan itu, maka di saat meminjamkan tentu ada mengharap kembalian yang lebih, maka itu asbab riba, dan semoga Allah menjauhkan kita dari riba yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Suluhan kajian kami aturkan kepada Buya yang telah memberikan jawaban, baik kepada Bapak Wizianto dari Korea, semoga bisa cukup dengan jawabannya dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Buya, ada penanya telah masuk via Facebook, ada sahabat kita Aib dari Cirebon Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang saya muliakan, saya Ayib mau tanya. Saya kan di rumah punya adik cacat dari lahir. Dia apa? Tidak punya adik cacat. Iya, Buya. Dia tidak bisa bicara, tidak bisa makan sendiri, dan tidak bisa buang air besar maupun buang air kecil. Dan sampai sekarang juga belum disunat. Apa hukumnya? Sedangkan umurnya sudah berumur 25 tahun. Kadang kalau susah dibilangin saya pukul, apakah saya berdosa Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ayib yang bertanya, ketahuilah, bersyukurlah Anda, Allah telah mengirim ahli surga, Allah telah mengirim pintu surga untuk Anda. Apa yang Anda lakukan ada pahalanya. Anda menatur dia untuk pipis, mencebuki waktu buang air, menyuapi untuk makan, membimbingnya, masya Allah. Ini adalah semuanya lebih bagus daripada ibadah yang Anda lakukan selama ini. Orang lemah, dan itu akan menjadi sebab kebaikan jika Anda lakukan dengan tulus di dunia dan di akhirat. Anda akan menemukan buahnya di dunia sebelum Anda mati. Nabi yang menjanjikan yang demikian itu. Maka rawatlah dia dengan penuh kasih sayang, karena dia punya kekurangan. Menolong orang yang semakin dia punya kekurangan, semakin tinggi pahalanya di hadapan Allah. Dan hadapi dengan senyum, hadapi dengan pandangan surga nanti. Bahasanya Anda melihat surga. Menolong Anda surga. Dan jika Anda marah, kalau dia adalah yang tidak punya akal, tidak perlu dipukul. Tidak perlu, karena dia tidak ngerti pukulan. Pukulan hanya dirasakan sakit, tidak bisa merubah. Mungkin dia tidak masuk, mohon maaf, mungkin ada yang idiot, tidak bisa berpikir dan sebagainya. Adapun masalah sunnah, masalah sunat, masalah sunat, bukan sunnah, sunat, masalah khitan, maka ketahuilah, jika mungkin dikhitan dan mudah, maka khitanlah. Kalau tidak ada usah dikhitan, tidak ada masalah. Karena menurut mazhab Imam Malik, ada makramah. Sebuah kesunahan, dilihat kondisinya. Jadi khitan itu jangan dipaksakan. Dalam mazhab Imam Syafi'i memang wajib. Akan tapi harus ada. Ada dipikirkan. Ada orang umur 50 tahun. Ya. Sudah begitu gulanya, gula darahnya tinggi. Apa? Kena gula darah. Ini kalau luka sedikit menjadi? Nah, kayaknya harus disunat, kata kiai ini. Kata dokter, jangan. Dipaksa sama kiai harus sunat. Ini kiai dolim ini. Kiai dolim ini. Sudah enggak usah disunat, enggak apa-apa. Masalah urusan najis sampai mazhab Malik mengatakan tidak, sudah aman dia. Sudah, karena dia punya penyakit. Coba. Ini kalau kena luka saja bisa berbahaya. Dan kata dokter ini sama membahayakan, kalau luka bisa mati. Bisa ini. Nah, jangan-jangan. Mazhab Syafi'i memang wajib, laki perempuan. Hanya perempuan ada dua pendapat. Sebagian mengatakan wajib, sebagian kecil mengatakan sunnah. Tapi kalau kita ketemukan orang dalam keadaan tertentu seperti itu, mohon jangan dipaksa. Termasuk mu'alaf-mu'alaf yang sepuh-sepuh dan sebagainya. Jangan dipaksain. Kalau mau dihitan, ya silahkan hitan dan sukarela. Tentu kesehatannya harus dijaga dan seterusnya. Jangan sampai dipaksa. Madhab Imam Syafi'i memang mengatakan wajib. Tapi madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, mereka katakan tidak mengatakan wajib. Dan sebetulnya nih, kalau kita cermati, memang perlu kita memahami madhab-madhab. Selama ini dia, mohon maaf kita, pernah ya Islam di negeri mana ribuan orang masuk Islam? Tidak pernah dengar cerita khitan masal. 1000 orang khitan semuanya. Yang khitan siapa? Suka-suka, besok, lusa, seterusnya, dihimbau. Selagi itu adalah sunnah menurut mazhab Imam Malik dan wajib menurut mazhab kita, selagi bisa lakukan itu semuanya. Lakukan itu semuanya. Dan ternyata ini ada hubungannya dengan kesehatan juga. Ternyata kita melihat di wilayah, bukan wilayahnya orang yang... Ini adalah himbauan dari petugas kesehatan dari luar Islam. Khitan di pulau di mana waktu itu, di Sumatera sana, kita melihat spanduk rupanya mengadakan khitanan adalah dari gereja. Ya, gereja. Cuman mereka meninjau dari segi kesehatan. Ketahuilah, apa yang diajarkan Nabi akan ditiru oleh siapapun. Dia spanduk-spanduk, saya kira, "Duh, ini kok salib yang mengadakan khitanan sunat?" Karena sunat atas dasar kesehatan, subhanallah. Yang enggak mau sunat, ternyata mereka juga akhirnya sunat demi kesehatan kelamin, masya Allah. Semoga Allah menjaga. Jadi, tidak usah, kalau memang susah dikhitan, wahai penanya, Ayib, saudara Ayib, tidak usah dikhitan, kalau mungkin. Kalau mungkin, dikhitan, tidak ada masalah. Apalagi kalau dia, mohon maaf, apa namanya, akalnya tidak sempurna, maka dia tidak, khairu mukallaf, tidak dituntut apapun, bahkan menurut mazhab Imam Syafi'i sendiri pun, tidak diharuskan di saat orang-orang dalam keadaan semacam itu. Jadi yang nyantai, yang enak saja, jangan dipaksa siapapun, untuk melakukan hal yang satu ini, khitan, kecuali dengan sukarela, bagi orang yang sudah umur. Baik. Baik Buya, suang katilun atas jawabannya. Baik Buya, sudah ada sahabat kita yang sudah masuk via telepon. Assalamualaikum. Baik sahabat kita yang sudah terhubung, pemirsa Al-Bajah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. Ibu, mohon maaf, bisa diperbesar suaranya Ibu? Udah jelas belum? Oh iya, sudah ya, silakan. Mohon maaf, dengan siapa dan dari mana? Saya Dian dari Hong Kong. Oh iya, dengan Ibu Dian dari Hong Kong. Iya. Iya, passwordnya Ibu jangan lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Silakan untuk pertanyaan bisa ditanya langsung kepada Bu ya. Baik. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, begini. Ini terkait dengan pengalaman saya pribadi dan dari kebanyakan teman-teman. Bagaimana hukumnya ataupun bagaimana cara kita menyikapi terkait dengan hal-hal ketika teman-teman BNI mengundang para ustadz dari tanah air, beliau mematok fee atau tarif bayaran, ataupun ketika kita perjanjiannya sudah sosial, tapi ketika kita berikan sesuai yang kita anggap sudah berlebih, tapi beliau gerindel di belakang. bagaimana Ustaz menyikapinya, itu sebenarnya hukumnya bagaimana gitu. Padahal semestinya kan beliau itu kan sudah menjadi kewajibannya untuk menyampaikan apa yang beliau bisa untuk teman-teman yang mungkin belum paham tentang apa yang beliau bisa gitu. Baik, baik Ibu. Ada lagi? Cukup? Cukup, baik. Ya, ya. Baik, terima kasih. Masyaallah. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudari siapa tadi? Dian dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Ya. Dan semoga saudari-saudari yang di Hong Kong dan di Korea senantiasa dijaga oleh Allah. Dan Buya panggil dari tanah air, cepat kembali ya, cepat pulang, ditunggu keluarga di rumah. Insyaallah. Dan Buya juga bersyukur bahwasanya di sana ada komunitas saudari-saudari kita, adik-adik kita yang di sana, mereka rajin mengaji, rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan pengajian, termasuk program yang disampaikan tadi, mengundang ustaz-ustaz dari tanah air. Adapun kaidahnya, sebetulnya kaidah dakwah itu hendaknya kaidah dengan harta. Para ustaz seharusnya berangkat ke sana dengan tiketnya sendiri. Karena kewajiban sebenarnya kita datang ke sana. Kalau seandainya kita diberikan tiket sudah sangat bersyukur. Sebab mereka adalah umat Nabi Muhammad. Anda adalah umat Nabi Muhammad. Di saat Anda mengambil mengundang kami, kami sangat senang. Kami bisa bersapaan dengan Anda di sana, bisa membawa Anda, mengajak pulang ke Indonesia. Menyeru untuk kembali kepada keluarga. Sebenarnya sangat bersyukur jika ada ustaz sudah diberikan tiket untuk datang ke rumahnya. Itu saja sudah sangat bersyukur. Untuk datang ke Hong Kong sana. Sebab tiket ke Hong Kong juga besar. Dan itu hakikatnya. Semestinya ustaz yang bersyukur. Karena apa? Itu tugas semuanya. Tugas siapa adalah? Putri-putri kita yang ada di Hong Kong sana. Yang ada di Korea. Ada tugas semuanya para ustaz. Dan kalau ternyata kita diundang, mestinya kita bersyukur. Alhamdulillah, ternyata saya dimudahkan untuk sampai ke sana. Kalau perlu, kalau seandainya tidak ada yang mengundang, kita berpikir untuk ke sana. Kenapa? Mereka juga perlu sentuhan. Mereka adalah juga umat Nabi Muhammad yang perlu seruan. Bahkan bisa saja di saat kita punya uang kok tidak ke sana, kemudian nanti di akhirat bisa ditanya, itu ada putri-putri negerimu, putri-putri kaummu yang datang ke Hong Kong, mereka butuh petuah darimu, kau tidak pergi ke sana. Sementara kau punya duit, bisa saja masuk neraka ustaznya dengan itu semuanya. Ini kewajiban. Kewajiban. Kalau ternyata ada kecintaan dari para jamaah memberikan sesuatu kepada ustaznya, ini juga sesuatu kemuliaan, tapi jangan memaksakan. Jangan sampai memaksakan itu semuanya. Kalau Anda cinta kepada guru Anda, lalu Anda memberikan sesuatu tentu dari yang paling bersih, yang paling bagus. Dengan cara yang paling bagus. Dan bukan merendahkan. Karena guru-guru Anda yang soleh, yang tulus tidak akan butuh itu semuanya. Butuhnya engkau sadar, butuhnya engkau baik, butuhnya engkau dekat kepada Allah, butuhnya adalah engkau menjauhi kemaksiatan. Itu yang paling dirindukan oleh guru-guru mulia. Adapun masalah kebutuhannya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya seperti itu kaidahnya. Akan tapi mungkin kita tidak boleh seudon kepada siapapun. Mungkin ustaz yang Anda undang itu mereka punya yatim piatu 2.000 atau 3.000 yang mereka harus cukupi. Sehingga mereka sambil ke sana sambil cari dana. Tapi tentunya di saat Anda tidak mampu bukan berarti langsung mundur. Kemudian masalah mengundumel dari mana Anda tahu, jangan sampai Anda masuk bab seudon kepada orang lain. Cuman kaidahnya kalau ustaz merepotkan jamaah, ini adalah problem. Ustadz itu memudahkan jamaah. Nabi itu tidak mau merepotkan orang. Kita itu mestinya memudahkan. Bukan merepotkan. Kalau merepotkan, ini bukan keluar daripada sifat-sifat kemuliaan seorang ustadz. Bukan merepotkan. Nginep tidak harus di hotel. Yang penting ada bantal. Dan terhormat. Bantal pun kalau tidak ada yang empuk, keras pun tidak apa-apa. Yang penting bisa untuk sholat dan sebagainya. Dakwah seperti itu, bagaimana dakwahnya Nabi SAW. Dan kami himbau kepada anak-anak calon-calon dai ini, jangan merepotkan jamaah. Makanya kalau sudah mendekati waktu makan, jangan nunggu makan. Makan di pinggir jalan, bawa nasi bungkus supaya tidak lapar masuk rumahnya orang. Nanti mikir, kapan dikasih makan, belum keluar. Dan jangan mengharap pemberian, jangan melihat pemberian, sudahlah. Kalau ada orang membantu, biar bantu langsung ke pondok, jangan ke tanganmu. Biar lebih nyaman. Jangan urusan, ya salam. Dikasih berapa ini? 2.000, 3.000 dolar Hong Kong. Baik, jadi Anda harus menata hati juga. Memang dari sisi lain kita ingatkan, para ustadz tidak seharusnya semacam itu. Mungkin ustadz-ustadz ini seharusnya sudah mengalokasikan dana, menyiapkan dana untuk pergi ke negeri-negeri itu. untuk menyelamatkan anak-anak kita yang di sana. Subhanallah. Di sana haus ilmu. Kita mana bukan kita masuk Hong Kong, kita juga ke Korea, kita ke mana satu lagi? Ke Taiwan dan mana? Kita masya Allah mereka haus. Mengadakan pengajian datang dan mereka khusyuk mendengarnya, masya Allah. Hanya mereka karena mereka mungkin karena kebutuhan karena apa harus pergi ke sana. Maka kita harus kejar mereka. Kalau seandainya Anda wahai Dian yang bertanya, kalau Anda datang kepada Buya mau berangkat ke Hong Kong, saya larang. Tidak usah pergi ke Hong Kong, jualan es teh di rumah lebih bagus. Tapi karena Anda sudah pergi, Anda pun harus ditolong. Anda harus dididik. Teman-teman Anda harus kita membawa kepada kebaikan semuanya. Kemudian jangan Anda berasangka buruk. Kalau ada ustadz pakai tarif, bukan jangan semata-mata serta-merta Anda mengatakan materialis. Kalau ternyata memang ada ustadz materialis, ini keluar dari kaidah ustadz, sudah. Cuman kita tidak boleh suudzon. Kalau memang ada ustadz materialis, ketahuilah tidak akan mencium bau surga itu. Disabdakan oleh Nabi, man talaba ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamu illa ma ardi minad dunya lam yajid yaumal qiyamati arqal jannati. Kalau ada orang menuntut ilmu yang untuk cari duit dan betul-betul agamanya untuk cari duit, tidak akan mencium bau surga. Dan tidak perlu kita belajar dengan orang-orang semacam itu. Cuman Anda tidak boleh suudzon. Kalau memang terbukti dia kira-kira hitung-hitungan begini dan sebagainya, sudah urusannya duit dan sebagainya, wah ini jelas bukan Anda mengundang, Anda salah. Tapi sisi lain Anda tidak boleh prasangka buruk dengan siapapun. Tidak boleh prasangka buruk. Mungkin iya. Tapi kalau sudah terbukti orang materialis dan sebagainya, kan ada kelihatan di depan mata Anda, Anda pun tidak boleh cerita kepada orang lain karena Anda panita, cukup Anda tutup, tidak usah mengundang. Cuman kadang itu ada sebagian ini mengundang itu hanya pengen gebiarnya majlis. Harus orang terkenal. Roy ini, Anda membuat fitnah kalau begitu. Kalau sudah biarpun orang terkenal di dunia dan di akhirat. Di akhirat terkenal di neraka nanti. Tidak perlu itu. Yang penting Anda membuat satu acara. Memang kadang-kadang ada syarat. Oh kalau yang datang ustad-ustad yang terkenal nanti yang hadir banyak. Kita pengen yang diundang orang kampung yang hadir banyak itu baru hebat. Kalau diundang terkenal biasanya hanya karena kekaguman dengan kelas-kelas. Sekarang artis yang sudah nonton kemakmuran ustadz kalau sering kelihatan di televisi atau di YouTube-nya banyak, itu sudah kayak artis. Ini problem kan, masalah ya. Ini jadi kekagumannya bukan kekaguman kepada ilmunya, kekaguman karena ketenarannya. Kita ingin ditutup kalau begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekatannya ketenaran menjadikan satu kehancuran. Baik. Anda pilih ustadz yang Anda ketahui, ustadz yang soleh. Keberkahan itu luar biasa. Mungkin tidak banyak yang datang di saat Anda datangkan ustadz yang tidak pernah terkenal. Anda datangkan dengan ketulusan, maka dengan ketulusannya ini akan menjadikan, lihat, sadarnya hati. Dan ilmu itu nur. Disampaikan dengan tulus. Nur, Anda bukan hanya segmen program. Anda, maka pengurus panitia harus tulus. Makanya sekarang hanya besar-besaran majlis, didatangkan orang ini, pokoknya yang penting ramai dan sebagainya. Oh tidak, harus ada ketulusan di situ. Baik, Anda tidak boleh prasangka. Dari mana Anda tahu ngedumel? Jangan sampai kita juga menggunjing para ustadz. Jadi kaidahnya sederhana. Yang pertama, para ustadz hendaknya mengajar adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena imbalan uang dan seterusnya. Kemudian sisi lain, jika ada ustadz yang ternyata berbicara tentang keuangan dan sebagainya, mungkin karena untuk timnya, mungkin dia membawa rombongannya, mungkin dia harus meninggalkan santrinya, mungkin dia meninggalkan pekerjaannya, mungkin dia adalah seorang ustadz yang dengan yang afif, yang dia menjaga dari keharaman, dia harus bekerja di rumahnya, bekerja untuk memberikan nafkah anak istrinya. Ternyata Anda panggil 3 hari di sana, dia tidak bekerja, mungkin dia ngitung masalah itu, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah berlebihan urusan materi, urusan hitung-hitungan, ketahuilah Anda pun mengundang Anda rugi. Anda memasukkan fitnah di dalam perkumpulan Anda. Tidak perlu dengan ustadz yang seperti itu. Tapi ingat, Anda pun tidak boleh prasangka buruk. Prasangka baik harus tetap ada. Mungkin begini, mungkin begitu. Dan jangan sampai Anda mengatakan ngedumel-ngedumel, ternyata babnya menggunjing. Baik, intinya dikembalikan kepada Anda sebagai panitia. Anda pilih ustadz-ustadz soleh. Yang dari wajahnya akan tampak bekasnya. Melihat wajahnya saja akan mengajari kita untuk tidak cinta dunia. Melihat wajahnya saja mengajari kita tentang akhlak yang mulia. Bertemu sekali saja menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Itu yang kita cari. Bukan gebiarnya, bukan. Ada sebagian mungkin menjadikan kita semakin sombong. Merasa, oh ini orang terkenal dia. Dia telah diundang kepada 56 atau 70 negara dan sebagainya. Baik. Baik, semoga Allah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan ustadznya. Pertanyaannya menyikapi ini bagaimana? Menyikapinya jangan prasangka buruk. Tapi kalau sudah terbukti dengan benar, Anda pun tidak usah ngobrol. diam-diam saja, Anda tidak usah undang, selesai. Karena menggunjing juga tidak boleh. Diam-diam saja, selesai. Kenapa tidak diundang? Kecuali kepada orang yang sama-sama tahu, dia punya bukti seperti ini, seperti ini. Kalau ustadz yang sesungguhnya tidak akan komplain urusan keuangannya kurang. Kalau perlu bahasanya, kalau kurang tak tambahi, begitu nanti. Oh kurang apa ini, saya tambahi ini. Biarpun ngutang dulu deh, karena ustadznya juga gak punya duit. Kan mungkin saja. Tapi bukan meres, bukan memanfaatkan. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan. Laim yajid arfal jannati. Tidak akan nyium bau surga. Hei para santri, dengar ini. Tidak akan nyium bau surga jika ceramahmu kehitung dengan uang. Jika urusanmu, pengajianmu kehitung dengan uang, tidak akan mencium bau surga. Berarti ilmumu untuk mencari dunia. Lam yajid alfal jannati. Tidak akan menemukan harumnya bau surga. Bau harumnya bau surga. Ia akan tercium 500 perjalanan. 500 tahun. Jadi jauh sudah kecium harumnya surga. Kalau sudah baunya surga enggak mencium, berarti di neraka yang paling dalam itu. Na'udzubillah. Allah alam bismillah. Suara kami haturkan kepada Buya yang telah menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Semoga sahabat-sahabat kita yang ada di Indonesia ataupun di luar sana, yang dari Hong Kong dan juga Korea, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang bertanya semoga diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Buya, untuk selanjutnya kita tutup acara ini atau majelis ini dengan doa. Tapi barangkali ada pengumuman, kami persilakan. Baik, pengumuman insyaallah, jangan lupa satu hati di Al-Bahjah. Untuk rombongan yang dari luar kota yang akan menginap di satu hati Al-Bahjah, karena banyak sekali rombongan yang datang, khawatir bantalnya tidak cukup. Kan dikeluarkan kamar-kamar untuk jadikan penginapan. Khawatir bantalnya tidak cukup, ia bawa bantal, takut bawa bantal sendiri, takut enggak cukup bantalnya. Memang di CIP bantal ala kadarnya. Karena setiap beli bantal kita berapa itu enggak tahu. Padahal pada di mana? Tikus juga tidak makan, tapi pada habis, biarpun sudah kita siapkan bantal, khawatir kurang, maka boleh membawa sendiri bantalnya untuk nginep di situ, ya. Setelah itu ditinggal. Enggak apa-apa juga. Jangan enggak ditinggal enggak apa-apa. Baik ini, jadi yang lagi disiapkan tempatnya, tapi urusan bantal takut kurang. Baik, kemudian satu hati di Al-Bahjah, Ahad pagi, jangan lupa dibawa teman, saudara dan yang lainnya. Dan juga kami himbau untuk acara Ahad pagi nanti, bagi jamaah yang sudah biasa dari ibu-ibu yang dekat, tolong dipersiapkan untuk menghadiri dua acara. Yang pertama adalah acara nanti, acara besar, mulai jam 8 pagi sampai jam 11. Setelah jam 11 nanti sebagian untuk bisa kumpul di sini untuk acara live siaran langsung. Ya, untuk acara siaran langsung di sini jam 1 sampai jam 3. Habis sholat duhur kumpul di sini untuk siaran langsung, nanti akan ini untuk melengkapi acara saja. Semoga Allah menjadikan itu berkah. Bukan karena apa? Kita menghimbau saja, akan diliput oleh dua-duanya, akan diliput oleh TV One. Jadi mohon siap-siap untuk